atas apa yang Allah rezekikan kepada mereka dari hewan ternak. Fakulu minha, maka makanlah oleh kalian sebagian dari sembelihan hewan ternak tersebut. Wa at'imul ba'isal faqir, dan berilah makan orang yang sengsara lagi fakir. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya menyebutkan perkataan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat ini. Beliau berkata, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat ayyamul 'ashr." Ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang dimaklumi, yaitu hari-hari 10 dari Zulhijjah ini. Oleh karena itu Imam Al-Bukhari juga menyebutkan adanya riwayat dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma dan Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya mereka berdua keluar ke pasar pada 10 hari Zulhijjah bertakbir, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala, wa yukabbirun nas bitakbirihima, dan manusia juga bertakbir dengan takbir keduanya. Demikian pula Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal amalu fi ayamin afdalu minha fi hadhihi. Beliau bersabda tentang 10 hari yang pertama dari Zulhijjah ini, bahwasanya tidak ada amal pada hari-hari yang ada ini yang lebih utama daripada amal yang dilakukan pada hari-hari ini, 10 hari Zulhijjah. Qalu walal jihad, mereka kemudian bertanya, tidak pula jihad wahai Rasulullah? Qala walal jihad, beliau bersabda tidak pula jihad. Illa rajulun yakhruju yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai', kecuali seseorang yang keluar berjihad, dia mengorbankan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, hadis dan ayat-ayat yang tersebut di atas menerangkan kepada kita bagaimana keutamaan 10 hari pertama dari Zulhijjah ini sebagai hari-hari yang terbaik, hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hari-hari yang lainnya sepanjang tahun. Demikian pula malam-malamnya adalah malam-malam yang terbaik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding malam-malam yang lainnya sepanjang tahun, kecuali 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan, karena 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan itulah yang terbaik ala tahqiqi fil mas'alah. Dan juga di dalam ayat ataupun hadis yang tersebut di atas menunjukkan kepada kita pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk kita meningkatkan amal salih kita pada hari-hari yang mulia ini. Di mana Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah di dalam musnadnya riwayatkan dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min amalin أزكى عند الله عز وجل وأعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. النبي صلى الله عليه وسلم tidak ada satu amalan yang lebih berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Az-zakah dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa asal maknanya adalah at-taharah wan-nama wal barakah wal madh, yaitu kesucian, tumbuh berkembang, berkah dan terpuji. Tidak ada amalan yang lebih berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak pula yang lebih besar ganjarannya daripada kebaikan yang dilakukan pada 10 adha ini. Nah, maka riwayat yang ini diterangkan oleh para ulama, di antaranya adalah Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah, bahwa amalan-amalan saleh pada hari-hari dan malam-malam pertama dari Dzulhijjah ini 10 hari yang pertama, akan dilipat gandakan keberkahannya dan ganjarannya. Dan beliau katakan yaitu fil kaifiyah, pada kaifiatnya, pada sifatnya, la fil adad, tidak pada bilangannya. Karena pada bilangan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan man amila salihan falahu asyru amsalih. Barang siapa yang beramal saleh maka baginya 10 yang semisalnya. Siapa yang berbuat kejelekan fala yujza illa mithlaha, maka tidak dibalas kecuali dengan yang semisalnya. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, dan amalan-amalan yang dianjurkan dan diutamakan dikerjakan pada hari-hari ini adalah bersifat mutlak, bersifat umum, yakni meliputi semua amal-amal saleh, baik yang lahir maupun yang batin, baik perkataan maupun ucapan, sesuai dengan apa yang dimampui oleh setiap orang untuk dia lebih bersemangat di dalam mengamalkannya, mengingat waktu yang utama ini di mana amalan tersebut akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penilaian yang lebih dari sisi kaifiat dan sifatnya dibanding hari-hari yang lain. Dan diterangkan oleh para ulama kita rahimahumullah bahwasanya tidak ada amalan khusus yang Nabi sallallahu alaihi wasallam terus-menerus melakukannya pada hari-hari ini, itu salat ataupun puasa ataupun yang semisalnya. Adapun yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah tentang kekhususan puasa pada 10 hari-hari ini, maka dhaifkan oleh beliau sendiri setelah membawakan riwayat ini dengan 3, 4 atau 5 ilah. Bahkan Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan ma raaitu Rasulullah SAW saiman fil ashr qat, aku tidak melihat Rasulullah SAW berpuasa pada 10 hari pertama Dzulhijjah ini sama sekali. Nah, maka masing-masing orang dia beramal sesuai dengan apa yang mudah baginya dari amal-amal yang saleh yang sangat banyak, baik itu salat, siang, membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah ataupun yang lainnya. Hanya saja di sana ada amalan-amalan yang mulia yang menjadi syiar-syiar Allah pada hari-hari yang mulia ini, di antaranya adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah Al-Haram. Bagaimana disebutkan di dalam As-Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah ditanya ayyul amali afdal, amalan apa yang paling afdal? Maka beliau menjawab, al-imanu billahi wa rasulih, iman kepada Allah dan Rasulnya. Qila summa madha, kemudian ditanyakan lagi, kemudian apa setelah itu? Maka beliau menjawab, al-jihad fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Qila summa madha, ditanyakan lagi kepada beliau, kemudian apa lagi yang setelah itu? Maka beliau menjawab, hajjun mabrur, haji yang mabrur, haji yang la riya'a fih, wala sun'ah, wala rafas, wala fusuk, wa yakunu bimalin halal. Yaitu haji yang mabrur adalah haji yang tidak ada riya' padanya, tidak ada sun'ah, tidak berbuat rafas, yang berkata ataupun berbuat yang kotor, yang keji, dan tidak pula berbuat kefasikan, dan dilaksanakan dengan harta yang halal. Sebagaimana yang dihikayatkan oleh Al-Imam Ibn Al-Bar dari para a'immah. Termasuk juga dari syiar, pada hari-hari yang mulia ini adalah At-Tadhiyah, menyembelih hewan kurban. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aytum hilala bil hijjah wa arada ahadukum an yudahi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Apabila kalian telah melihat hilal Dzul Hijjah dan salah seorang dari kalian hendak menyembelih hewan kurban, maka hendaklah dia tahan dirinya dari mencabut rambutnya dan juga kuku-kukunya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, hatta yudahi, yaitu sampai dia menyembelih hewan kurbannya, baru dia mencukur atau mencabut rambutnya dan memotong kukunya. Dan termasuk juga yang disyariatkan, yang menjadi amal syiar pada hari-hari yang mulia ini adalah siam yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun min kulli syahr wa Ramadan ila Ramadan, fa hadhihi siyamud dahr kullih, wa siyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati ayukafir as-sanat allati as-sanat al-amadiyah ayukafir as-sanat allati qad mada as-sanat allati qabla was-sanat allati ba'da. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga hari puasa pada setiap bulan dan Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya, maka inilah yang dikatakan puasa sepanjang masa. Dan puasa pada hari Arafah, aku mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mengampuni dengan sebab puasa ini dosa setahun yang lalu, ini sebelumnya, dan setahun yang akan datang. Dan ini adalah menunjukkan kepada kita betapa amalan-amalan ini adalah amalan-amalan yang besar, amalan-amalan yang mulia, yang tidak sepantasnya dilewatkan oleh setiap muslim yang menginginkan kebahagiaan hidupnya di dunia wal akhirah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, bersungguh-sungguh di dalam beramal saleh adalah perkara yang dituntut setiap muslim untuk memperhatikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj, "Wajahidu fillahi haqqa jihadih." Wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Dan bersungguh-sungguhlah kalian di dalam menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya kesungguhan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kalian hamba pilihan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan untuk kalian dalam agama ini sesuatu pun yang sulit, yang menyusahkan. Maka beranjak dari ayat yang mulia ini, hendaklah setiap muslim untuk senantiasa mendorong dirinya, bersemangat di dalam menjalani apa saja yang baik baginya, yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengambil dari setiap waktu-waktunya bentuk-bentuk amal saleh yang diharapkan kebaikannya di dunia wal akhirah. Dan janganlah dia menjadi orang yang lalai. Karena ingatlah, setiap manusia itu pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dia habiskan dari kehidupannya ini. Qala Allah taala, ya ayyuhan nas innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya engkau bekerja, buat beramal dengan payahnya di kehidupan dunia ini untuk kembali kepada Rabbmu, dan pastilah kamu akan kembali dan berjumpa dengannya. Asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah di dalam At-Tadhkirah fil Wa'z beliau menyebutkan ada tiga kelompok manusia yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala uzurnya nanti pada yaumul qiyamah. Yang pertama adalah seseorang yang beralasan dengan takdir untuk menolak dari hukuman Allah Subhanahu wa taala atas amal, atas perbuatan yang tidak baik. Maka akan dikatakan kepada dia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan apa yang Allah takdirkan dengan hikmahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah menimpakan hukuman kepada hambanya melainkan dengan sebab amal dan perbuatan hamba itu sendiri. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithla. Dan balasan perbuatan yang buruk adalah keburukan yang semisalnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan balasan yang baik melainkan untuk orang-orang yang berbuat baik. Naam. Maka beralasan dengan takdir untuk menolak hukuman Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan yang tidak baik adalah alasan yang Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Sebagaimana alasnya kaum musyrikin yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya mereka berbuat syirik hanyalah karena mengikuti bapa moyangnya. Seandainya Allah menghendaki, Allah takdirkan, tentu kami dan bapa kami tidak berbuat syirik. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak membenarkan apa yang mereka jadikan sebagai alasan tersebut. Yang kedua adalah seseorang yang beralasan dengan kelalaian dan kebodohan dirinya sehingga tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya, untuk kemudian menolak dan mengelak dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ini pun alasan yang Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. maka akan dikatakan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk mereka itu alat-alat ilmu, pendengaran, penglihatan dan hati. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada mereka para rasulnya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat para rasul. Anibunullah wajtanibu taghut. Yang menyampaikan risalah, ibadahlah kalian kepada Allah dan jauhlah taghut. Demikian pula Allah taala berfirman, rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah ba'da rusul. Itulah para rasul yang datang membawa berita gembira dan peringatan agar tidak ada lagi bagi manusia itu alasan untuk tidak mengerti tentang hukum Allah setelah datangnya para rasul. Dan yang ketiga adalah seseorang yang beralasan bahwa dirinya telah dikuasai oleh syaitan dan hawa nafsunya sehingga dia meminta udzur agar tidak mendapatkan hukuman dan siksa. Maka ini pun alasan yang Allah Subhanahu wa taala tidak benarkan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita petunjuk bagaimana bisa lepas dari gangguan syaitan, yaitu dengan zikrullah. Allah taala berfirman, "Wa may ya'su 'an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Siapa yang berpaling dari mengingat Allah, mengingat Ar-Rahman, maka kami akan jadikan syaitan yang mendampinginya sehingga menjadi pendampingnya yang terus mendekatinya. Adapun orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jaga dia dari gangguan-gangguan syaitan. Begitu pula tentang hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk kita yang namanya akal, yang bisa menimbang mana yang bermanfaat, mana yang tidak, yang bisa mengerti mana yang lurus dan mana yang menyimpang, yang bisa kita gunakan untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik itu ayat-ayat kauniyah ataupun ayat-ayat syariah, yang dengannya dia bisa menundukkan hawa nafsunya. Maka perhatikanlah wahai saudaraku kaum muslimin tentang tiga kelompok orang ini yang tidak akan diterima alasannya nanti di yaumul kiamah, untuk kita jangan termasuk di dalamnya, untuk kita senantiasa bangkit dan menyadarkan diri kita bahwasanya perjalanan hidup di dunia ini adalah perjalanan yang sangat besar urusannya. Untuk kita menggunakan apa yang telah Allah berikan dari umur dan kemudahan-kemudahan yang ada di dalam rangka taat beribadah kepadanya dan menjauhi segala hal yang dibenci dan dimurkainya. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Aqimissalah.